Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang beretup tanpa cahaya gemintang. Langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Balut luka hatimu, ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata terus jatuh di sudut bibirmu. Terlintas dendam di balik mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri. Biar walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Cukup derita sampai di sini.